قال الشيخ المصنف أبو شجاع رحمه الله تعالى ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. Itu mata anaknya litung setakat tu. Wastidbaraha, litung ada ada situ. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati. Itu litung istiqbal al-qiblah tu mata. Lepas tu wastidbaraha. Wastidbaraha fis sahra'iha. Ada likung tak tu? Ada. Dari likung sekat fis sahra'iha. Lepas dah tu ada likung. Kita tak? Kena ayat atas matan. Kita ni tak ada likung. Dia kena ada lah likung tu. Wastidbaraha fis sahra'iha. Likung situ. Mana matan lah tu. Kemudian kita capur sekali dengan syarah wa yajtanibu wujuban. Tu syarah tu wujuban qabil hajati. Maksud masuk mata likum istiqbalal qiblati. Faham syarah pula al-ana wa hiyal ka'bati. Itulah pula syarah. Klik ke mata wastidbaraha fis sahra'i. Ke mata deh. Likung tu pun satu cara juga. Silap likung tu jadi pelik. Ibarat apa ni? Kata muhasyi kita pula Syekh Al-Bajuri, qawluhu wa yajtanibu ila akhirihi ni, haza syuru'un fi adabi qabil hajati. Maknanya ini ni sekarang masuklah pada menyatakan adab-adab, tuntut-tuntutan bagi orang yang qabil hajat, orang yang qadah hajat kecing atau berak. Ada adab-adab dia. Supaya adab makan, adab tidur, ni adab qadah hajat. Dek, mana kita orang mukmin diajarkan suruh beradab. Masalah makarimil akhlaq, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nabi SAW sabda, sungguhnya dibangkitkan aku, dilatih aku jadi Nabi Rasul ni, antara lain supaya nak membaiki akhlak yang mulia. Ambil tu penting akhlak. Maka masuk dalam bab akhlak tu juga adab-adab. Kerana adab kita tahu dah dulu dengan mana al-amrul mustahab, perkara yang digalakkan, perkara yang digemari, yang disukai, yang diperkenan oleh syarak. Lalu tu dia tuntut. Bila kita nak qadha hajat, ada adab dia. Sekarang masuklah syuru'un fi bayani ataupun fi zikri adabi qadil hajat. Ba'da an takallama, selepas daripada bercakap ia musannih ala listinja. Dulu duk cakap istinja, hukumnya wajib. Tentu syarah kita kait-kait. Kali gitu fafihi ma'at tarjamati, maka padanya pada kalam musannih serta tajuk dari awal nu lafun wa nashrum murattab. Kalau kita klik pada kalam syarah, tak apa capur semua sekali. Serta terjamu hak tajuk dulu ya panggil lafun wa nashrum murattabun. Sebab dia sebut dulu mana pada kata faslun. Syarah kita kata faslun filistinja. Cara dah. Lepas tu wa adabi qadil hajat. Maka orang panggil lafun wa nashrum murattab. Cara turut pelaturan tu hak sebut pertama, cara hak tu dulu, hak sebut yang kedua, cara yang kedua. Jadi panggil lafun wa nashrum murattab. lalu faqad zakara fi tarjamati hadzal fasla ma'qudun, maka sungguhnya telah sebut ia syarah dalam terjemah tajuk di kepala fasal nu bahawa seini fasa disimpulkan, diikatkan lil istinja, anak cara ke diri istinja, dan wa adabi qadil hajat. Apa itu cara turuk tu panggil lakun wa nasrum murattab, maknanya dan menjauhi ia asal mata tu gome mustatilah syarah kita mensorahkan fa'il. Dia kata wa yajtanibu wujuban qadil hajati, dan menjauhi atas jalan wajib, kena menjauhi itu oleh qadil hajati. Nah, fa'il rafa' dengan dhammah muqaddarah tu tidak kata qadiyu daklah, kerana berat dhammah atas ya, lalu buat dhammah kita panggil kata rafa' dengan dhammah muqaddarah. Kira-kira tu ada dhammah nak zahir tak leh kerana berat tu ya, pasal tu buat qadil hajati, tidak qadiyul hajat dak. Tu nahulah. Menjauhi oleh orang yang qadha hajat wajib nak menjauhi, menjauhi akan apa? Istiqbalal qiblati, akan berhadapkan kiblat. Dapat apa? Berhadap akan kiblat. Kiblat mana? Al ana, kiblat hak la ni. Sambil lagi hak dekat al ana, kiblat kiblat hak la ni. Hak la ni. La ni la ni. Ana. Kiblat hak la ni, mana kiblat la ni? Wahiyal ka'batu, dan iaitulah al qiblatul an, kena ke Kaabah di Mekah tu lah. Kiblat hak la ni, nah dia kait-kait tu semua ada nak sepak di belakang tu. Wastidbaraha, atas pada istiqbalah, dan menjauhi juga akan membelakangkannya kan kiblat. Kiblat al-anah di mana tu kata wajib menjauhikan berhadap kiblat dan membelakangkannya, membelakangkannya fis sahra'i, asalnya pada padang, maknanya di tengah, di tengah tengah terang lah kita panggil. Sama ada padang panggil padang tu kau di benar kau mana, pendek kata tempat lapang lah. Fis sahra', sebab hasiah pasti ayil fadha. Ya tafsir as-sahra'i ayil fadha'i, tempat lapang, tempat tengah turut, tengah tengah terang. Sama ada di padang kau, jalan pagar kau ikutlah, di benar kau. Itu dia fadha'. Tapi mahasi kita kata wa huwa laisa bi faidin, dan iaitu qauluhu fi sahra' patah tu tak kait, bukan jadikan kait. Kama asyara ilaihi syarihu biqalihi wal bunyanu fi hadza kasahra'i. Dalam bina air pun supo sahra juga. Kita berak dalam bina air dalam rumah, supo dalam supo berak di tengah padang juga. Sebab tu kata kait fi sahra tu sebut fi sahra, bukan jadi kait dak. Bukan kata di padang tak boleh, dalam rumah tak apa semata. Bukan. Supa juga berak dalam rumah pun sepatu juga. Itu nanti tengoklah. Apa dia masalah selanjutnya. Itulah sebanyak tu mata dan syarah dulu. Lepas tu kita undur klik, mari pada hasiah. Qauluhu wujuban. Musannaf tak ada kata wajib tu. Dia kata dan menjauhi ia akan berhadap ke belak. Lepas tu syarah kita kata wajib. Wujuban. Ijtinaban wajiban. Boleh kita kira kata wujuban tu sifat bagi mafhum talak yang mahzuh. Tapi selepas pada ta'wil menjadi istiwasah. Yajtanibu ijtinaban wajiban. Boleh di. Atawakum. Yajibu wujuban ala sabilil wujub. Boleh juga. Atas jalan wajib, atas jalan mesti. Bapa dia mari wujuban tu? Begini kata muhasinya, lamma kana qaulul musannifi, tak kala adalah perkataan musannif kita wa yajtanibu tu maqul qaul ataupun badah pada qaulu. Kalau kita kata qaulu maka makna maqul wa yajtanibu badah itu. Kalau kita kata qaulu tu masdar wa yajtanibu tu maqul qaul bagi dia maqul. Ha nah. Sebab tu terjumah tengoklah qaulu makna berkata, tak kala adalah kata musannah kata akan wajatanibu. Ha tu maqul qaul. Kalau kita kata lamma kana qaulu, tak kala adalah perkataan. Ha jumah gitu tu qaul makna maqul lah tu. Masdar makna isim maf'ul wajatanibu badal. Ha nah. Tak kala adalah kata musannah gapo dia kata wajatanibu. Itu khabar kananya muhtamilan lil wujubi wan nadbi, tak kala kata musannah wa yajtanibu ihtimal ia akan wajib dan sunat, boleh jadi wajib boleh jadi sunat, moga tak soreh tu, dan menjauhi ia wajib ke sunat, boleh jadi wajib boleh jadi sunat. Ha tak kala ihtimal begitu, jawab lamanya sarahasyarihu biqaulihi wujuban. Ha, lalu itulah mensarah oleh syarah kita Syekh Ibn Qasim rahimahullah dengan katanya wujuban. Nak jelas lalu kata wajib menjauhi itu. Lakin ha, tapi pula ha, ada tapi sikit nak menolak tawahum tu, nak mari tapi tu. Tetapi apa? Kerana ada sedikit wahai tu, bukan wajib mutlakan pun tak juga. Haa, baik dia kata lakin, tetapi la yajibu, tak wajib ia ia mazukira minal istiqbal wal istidbad, tak wajib illa malaikah, hak ni baru wajib, iza lam yakum satirun. Haa, tu dia, bukan kata wajib semata-mata menjauhi tu. Malaikat apabila tidak ada satir, kita pakai yakun tam, selalu pakai fa'il. Ha, iza lam yakun satirun, apabila tidak ada satir, tidak ada penutup. Ha, mana di mana tidak ada satir antara orang yang qada hajat. Ha, ataupun tidak ada satir fi mahalli qada'il hajat, di tempat qada hajat tak ada gapo secara tengah teruk tengah terang panggil. Ha, begitu baru wajib. Au kana atau ada ia, ha, kana tam tu atau ada ia satirun, ada tapi walam yablu, adapun padahal tak sampai ia satir tu sulutai zira'i, tak siapa dua suluh hasta tingginya, ada sedekah. Ha, tak apa lagi dia serta dua jekah, lepas nak dua suluh, ha, dua per tiga. Ha, nah, kalau kita kata 12 inci juga, ha, kita kira 12 inci, kalau kira sentimbek juga 30 sen. Nah, satu bantak satu star tu, satu star pembaris tu dia 30 sen. Nah, depan orang tu panggil sekaki 30 sen, sentimeter. Nah, ha, 30 sen kat kita ambil 20 sen tu panggil 2 suluh. Nah, kalau kira eci kat 12 eci, 12 eci kita ambil 2 suluh, kalau 8 eci, nah, tu 2 suluh. Lepas tu tinggi neci tak apa 2 suluh lagi. Ah, satir ada. Ah, kita dak pun batas ada, batas dah sedekah tinggi. Ah, tak lepas lagi tu. Cuba tak ada hukumnya. Apabila tidak ada satir ataupun ada satir tapi tak sampai 2/3 hasta. Tak sampai. Tak sampai 2 suluh. Hukum cuba tak ada. Ah, tu wajib tu kena apa, kena menjauhi daripada berhadap atau membelakang sebelah tu. Au balaghuhuma, so lagi ataupun sampai ia satid huma akhir keduanya 2 sulusai zira', siapa tapi wa ba'uda anhu, ba'uda baca dia tu fi'il madhi ke ba'da dah, wa ba'uda dan jauh ia qadil hajat ni, dok jauh pula dah anhu darinya, dari satid itu. Nah, batang kayu dah tinggi, duk guling batang kayu. Dah ada semik tingginya, tapi kita duk jauh daripadanya. Jauh secara mana? Ba'uda aksara. Sebagai bu'dan aksar, sifat sama pun telah mahzuh juga dah. Sebagai jauhnya banyak, lebih daripada salatati azru'an, lebih pada tiga setah. Kita duduk sengai jauh daripada satir umpama batang kayu ke batang menai ke tanah tambung ke, kita duduk jauh lebih pada tiga hasta, maka hukum sepa tak ada. Mana wajiblah membelakang dan apa dia menjauhi, wajib menjauhi dari membelakang ataupun berhadap ke belah. Itu adab berak kecil. Dia ada buat pacar ikut si. Itulah di antaranya. Sebab tu kata bukan semata-mata wajib dengan kait belah tu. Mampuhnya kalau ada satid yang cukup syarat tiga, hadap belah pun tak apa. Yang ni tak haram dah lah. Kita semaya, kita kecil, ada batang kayu depan kita. Dengan cukup syarat yang tiga, tak haram dah lah beradab pun. Hingganya kurang molek-molek ke, tu semula pula dah lah. Walizalika, dan kerana itulah, kerana istidrak pada kata lakin, pada lakin sana dah mensarah oleh syarah yang kata wajib, tapi tak wajib malaikat apabila, tiga syarat tu. Walizalika, lizalika listidrak, jadi faham pada lakin la yajibu illa. Sabit itulah qayyadahu syarihu tu, sabit itulah mengkait, telah kait akhirnya oleh syarah biqaulihi, dengan kata syarah sikit lagi illam yakun ila akhirih. Syarah lek sana no. Wastidbaraha fi sahra illam yakun, tu dia kait dah tu. Kata wajib menjauhi itu illam yakun. Walizalika qayyadahu qayyadal wujub. Mengkait akan wajib, kata nak wajib itu illam yakun ila akhiri. Itu dia. Sudah pada situ puasa frek. Yani iza alimta, iza alimta ma zukira, apabila aku tahu dah, apabila aku tetap dah, apabila nyata dah bagi engkau, iza zahara laka, kedilah oleh mazukira tu, apabila tetap nyata dah bagi engkau, maka fayahrumu listiqbalu, maka haramlah ay ala qadil hajah. Maklum haralah di artinya di atas orang yang qadah hajah itu, oleh alistiqbalu ala lagati mudhaf ilaih lah, oleh berhadap yang berhadap akan kebelak, walistidbaru dan oleh membelakangkannya. Maknanya haram fi hadhihi suwari, pada ini segala rupa masalah, telah tadi rupa yang tiga tak ni. Tak ada seterah langsung ataupun ada, tapi renuh tak sampai kepada hak jadi kehendaki 2/3 hasta, ataupun ada tinggi tapi duduk jauh dah. Pada rupa masalah tiga tu haramlah. Sebaliknya fa in kana satirun yablughu thulutsai zira'in, maka jika ada satir, jika didapati satir ini fi mahalil qadha tu, pada tempat qadha tu, tempat qadha saja ada satir yang sampai ia akan 2/3 hasta, fa attara maka lebih satu sedepo ko sangat jelah. Walam yab'ud anhu, dan tak jauh ia qadil hajah tu anhu, dari satir itu tak jauh aktara lebih min salasati azru'i, dengan bahawa dekat ataupun jauh tapi tak lebih pada tu. Dalam dua setahun lebih-lebih sengai dengan satir. Jawab dia lam yajibi lijtinabu. Lam yajib ay alaihi, maknanya ala qadil hajah, tak wajiblah atas orang itu oleh menjauhi. Mana tak wajib oleh menjauhi, menjauhi apa? Menjauhkan istiqbal. Alam yajibi lijtinabu ay ijtinabu listiqbal wal istidbar tadi tu. Tak wajib oleh menjauhi berhadap, makna berhadap pun tak apa, yakni tak haram. kita berak hendak ke belak pun tak haram. Bila kita dok pun di tanah tambung dan sebagainya, batang kayu kok. Tak wajib ulim jinak, oleh jinak mana tak haram lah. Bila beradak tu. Sungguh pun gitu bal boh ke mana tetapi ni. Bal ni makna laki ni bukan idrak. Idrak ni makna istidrak. Bal bimakna laki. Sungguh pun tak wajib tapi sunnah molek gitu. Bukan-bukan nak kenyak dah. Dia kenyaknya lagu ni. Harum boh ke. Tu naik kenyak naik dia panggil idrak. Mula rakyat harus bohkan sunnah, bohkan wajib. Habis itu panggil kenyak naik, itu panggil idrak. Ni tak ni, tak wajib. Sungguh pun tak wajib, tapi sunnah. Itu bunyi kenoi. Istidrak. Takut nak wahai kata dia tak wajib ke tak sunnah hati ya. Itu. Itu bal bimakna laki. Itu cara kita rasa. Dia rasa ibarat. Kagi. Betul-betul bertambah ilmu dia boleh. Nah, kalau rasa katik boleh dengan zauqi dia panggil. Zauqi. Sebab tu dah kita tahqiq ilmu, kita pergi dalam kita hak mengaji tak mengaji pun kita boleh pergi. Dia panggil zauq, kita zauq. Nah. Lam yajibi lijtinabu. Tak wajib oleh menjauhi ijtinabu listiqbal saat ni. Tak wajib oleh menjauhi, mafhum daripada tak wajib menjauhi. Maknanya tak haram lah. Nak beradak juga, membelakang juga tak haram. Sungguh pun tak wajib, bal lakin tetapi yundabu. Di sunnah. Maknanya kita tak beradak juga tu boleh satu fadilat suku pula tu. Ingat taruhlah. Tak haram tu wujud dah lah. Tapi sunnah. Yundabu. Asal mana yundabu dilaung-laungkan. Sarak laung-laung suruh kita paling kot lain. Ni tu. Asalnya yundabu. Nadbah. Wa yakunu kalau gitu, wa yakunu kullum minal istiqbali wal istidbari, dan adalah tiap-tiap daripada berhadapkan kebelak dan membelakangkannya hina izin ketika itu, hina izkana satiruhnya kemihonu mari. Izin tanwin ganti kan, tu ganti daripada jumlah nak dia mari. Hina izin ai hina iz kana satirun jablu sulusai tu. Jadilah tiap-tiap daripada itu dia panggil apa, beradak tak apa tu, khilafal aula alal muhtamadi. Kurang molek menyalahi utamu. Kita beradak juga tu kurang molek tengok haram tu dak. Alal muhtamadi atau kaum muhtamad. Jadi khilaf aula rendah pada makruh lah. Kalau kita letak nombor gua hak haram nombor satu besar. Rendah pada tu makruh. Ketika nombor dua mentabak, rendah pada tu khilaful aula nombor tiga. Tu so, hak balik tak comel lah tu. Hak nu berdosa kalau buat. Hak ni tak berdosa tapi beci, syarak tak kena tu makruh. Hak ni khilaful aula. Maknanya tak molek, tak molek. Hak itulah orang tua pakai kata tak baik. Waqila kata qiyah khilaf sikit tu. Yakunu kullum minhuma minal istiqbal wal istidba' tu. Qiyah kata makruhan. Khilaf situ eh. Pak Muqtamad kata khilaf awlah. Qiyah kata makruh. Kita misal ni ataupun atas istilah mutaakhirin, khilaful awlah dengan makruh lain-lain. Ada setengah pakai istilah khilaf aula dengan makruh tu lodah. Nah. Wa kullu hadza. Baik. Kalau gitu duk berkecek hukum semua tadi lah. Wajib menjauhi, tak wajib tapi sunnah. Beradak juga khilaf aula atau makruh semua tu. Wa kullu hadza. Hadzal hukm. Hadzal mazkur. Atau hadzal hukm al-mazkur. Semua hukumnya tersebut tu kita duk kecek tu fi ghairil muaddi. Sepak dulu situ. Wajib tak wajib gapo tu itu pada apa? Fi ghairil muaddi. Ha, ini fi ghairil mahallil muaddi, pada lain daripada tempat hak ia dibuat sedia untuk qada hajat, lain pada tempat tu. Fi ghairil muaddi, pada lain ini fi ghairil mahalli, tetapi dia masuk dia panggil lain pada tempat al muaddi yang disedia li qada al hajah. Ha, kalau kita buat jambel ni dia panggil muaddi, panggil buat jambel lalu untuk kibegak. Nah, buat tandas tempat kecil berak. Itu al-mu'addi. Ha, tu lain tu. Ni hok duk berkecek ni lain pada tu. Ha, fi al-mu'addi. Amma fil mu'addi, ha awak mai mukabil lah. Adapun pada tempat yang disedia untuk qada hajat, buat tandas, buat jamban, ha, untuk kecil berak siap-siap dah. Hok tu tu pada hurmatha. Ha, tidak ada haram. Haram pada apa? Ha, tidak ada haram pada filistik ba fi kulli minhuma itulah. Tidak ada haram fi kulli minhuma. Kulli min al-istiqbal wal istidra. Ha, berak dah jambet. Walaupun kepala jambet terhadap kok belak. Nah, tak ada haram. Tak ada haram takut makruh. Wala karahata karaha khudda. Takut khilaf awla. Wala khilafal awla. Oh, mutlakan eh. Naam, ada sikit lagi. Naam. Ini pun harah istidrak. Asal naam ni harah jawab. Haa. Dia mogi ke? Ha. Asal ha tu lah. Tu. Naam. Haa. Ha. Atau dia panggil harah jawab. Dia mogi. Ha. Ataupun dia panggil jawab ketika orang panggil. Abdullah. Naam. Haa. Tu harah. Harah naam tu asal harah jawab. Tapi sini pakai mana istidrak. Ha, ha taklah dah. Sungguh gitu. Ha, tapi mana-mana gitu. Yakunu kullu min huma khilafal afdal. Ada sikit lagi weh. Ha, sungguh pun gitu maknanya. Ha, sungguh pun gitu. Tapi adalah tiap-tiap daripada al-istiqbal wal istidrak. Ha, istidbar itu khilaf afdal. Ha, menyalahi afdal. Kalau kita nak jalan afdal tu weh. Tak sabar adat lah. Oh, kalau gitu lebih comel wak kepala jambel tu dia. Pusing kita sini puluh hilir selalu dah. Ha, tu nak jalan afdal sikit. Harad dak, makruh dak, ha, khilaf ala dak. Tapi nak afdal kak, ha, tu dia. Eh, ada lagi sikit lagi. Khilaf al-afdali kama qala ibnu Hajarin. Sebagaimana barang ia berkatakannya oleh ibnu Hajar. Tu zawajik tu lah. Rahimahullah ta'ala. Tapi dia kata gitu pun haitsu amkanal, sekira-kira mungkin oleh al-mailu anil qiblati bila masyakkatin, kata dia. Sekira-kira mungkin, yang ni mungkin akan seorang lah maf'ul kedih marilah tu. Haitsu amkana ai amkanahul mailu, sekira-kira mungkin akan qadiyal hajat oleh-oleh paling dari main-an. Main-an maknanya cenderung pusing kisah ke dari kebelak itu dengan tidak ada susah payah, dengan tidak ada kesukaran masyarakat. Hai molek dah. Jadi ketiga empat tangga lah tu. Haram, makruh, khilaf awla, khilaf afdal. Ada sikit lagi. Bila kita buat tandas ya tepat untuk dia. Baik, kali kita soal soal lagi. Jambel tak apalah. Apa sahabat tak berjambel? Tak ada buat jambel. Pasal tengah rolik orang dulu. Pasal beroklah hutan gitu. Kadang-kadang kita di bandar kayu. So, itu tempat dia. Berasa dia pergi situ. Pada zaman Nabi SAW dulu pun. Bila nak qada hajat. Dia tubik pada rumah. Pergi tempat bumi lapan. Tempat sunyi. Apa kita duduk jambel dulu. Tak ada jambel. Pasal dia dulu tak begitu ramah. Serupa ni. Di belakang rumah kot. Tanah kita boleh pagar hutan lah. Bawa cok sergi. Kadang-kadang tak bakal tak cok dah. Gitu pun gitu lah. Gagi buat serah-serah. Terkejut sama terkejut. Oh, oi, ah, kejut juga. Mau apa kau ni? Mau apa? Itu dia. Dulu halal ni pasal kok tu kok ni kiri kanan penuh penang dengan manusia ni kak. Terpaksa kena buat jambel dah lah. Itu yang masalah. Kau itu duduk mengaji dulu. Kau lagi duduk pung. Kau apa ni? Kau duduk lepas. Kau tepi. Buat giat tak nak lagu. Jijak menepuh lah. Belum dah jambel. Dah itu kan? susah dengan keadaan hari ini di zaman yang orang manusia ramah ni, susahlah lah. Lalu tu dia ada kaitan dah. Maka serupa je, jamai tak jamai pun bila kita kata tempat ni koh untuk tempat kodoh je, maka tak ngapa dah lah. Itu dia. Habis. Wajib menjauhi, makna menjauhi wajib oleh orang yang qadha hajat akan beradab kebelak dan membelakangkannya. Kerana ki orang qadha hajat di situ tu. Masih kita tafsir pula. Qauluhu qadil hajati ayil mutalabbisu. Ini sorahnya alamat rokok, enggak tak ada tutup pun. Qadil hajati ayil mutalabbisu, karena itu bersifatnya gitu. Arti yang bersepakai biqada'iha bil fi'li. Karena ki qadil hajat ni mana orang yang bersepakai, orang yang sedang qadha hajat maknanya. Orang yang bersepakai dengan qadha hajat sungguh. Kena ada qadha hajat sungguh. Tu muraknya. Karena ihtimal perkataan yang qadha hajat tu ihtimal mana yang nak qadha hajat. Kalau kita duduk pergi kong-kong tak ada qadha lagi, baru duduk pergi nak qadha hajat. Ihtimal kot tu. Yang melekat pi mamadi ha istikbar ke. Lalu dia terbesit. Orang yang sedang bersepakai, orang yang bersepakai dengan qadha hajat sungguh. Sebab apa boleh tafsir gitu? Izla yajibu alaihi lijtinabu, kerana tak wajib atasnya, atas qadil hajat, oleh menjauhikan berhadap atau membelakang kebelak tadi. Illa malaikat baru wajib sungguhnya, fi hali qada'iha bil fa'li, malaikat pada ketika qada'kan hajat sungguh, dia duduk nyatak sungguh dah tu, barulah wajib menjauhi tu. Ada pun belum tu tak lagi. Apa ada orang tafsir qadha hajat di qadil hajat ni dengan mana orang nak qadha hajat. Lalu dia kata dah gitu ke maka, maka tak pernah. Apabila mentahu tafsiran dan takrir gitu, maka faqaulul muhashi, maka bermula perkataan al-muhashi. Bila syekh kita ni muhashi juga, bila dia kata kata muhashi, muraknya syekh al-Barmawi rahimahullah. Syekh al-Barmawi dia buat hasiah dulu pada syekh al-Bajuri ni. Kalau gitu syekh al-Bajuri kata maka perkataan al-muhashi, apa siapa muhashi, yakni syekh al-Barmawi rahimahullah, dia kata kan ai dia tersilap tu qabil hajati. Syekh al-Barmawi tersilap ai man yuridu qada'aha qada'al hajah. Kanak ki qadil hajat, orang yang mahu qadha hajat, mana tak ada duduk lagi, duk nak berak tak kecek muda-muda, orang duk nak berak nak kecing. Kena jauh dah duk nak berak tu. Nak gitu kalau kira. Kalau gitu fa qaulul muhashi ay man yuridu qadha tu la yunasibu lijtinaba. Tak munasabah ya qaulul muhashi akan kata menjauhi allazi kalamuna fihi, yang hak kita duk bercara padanya. Kalau mana bercara, kita duduk bercara padanya, tak pernah sabar. Nak berak tu kena paling dah. Pergi duduk buat dulu. Habis tu nak al-mutalabbisu biqadha'iha bilfi'li. Wa inkanaha, walaupun ada juga dia terpesi tu pernah sabar, kan tak ada langsung. Wa inkana yunasibu ba'dal adabiha dolah. Dan jika adalah munasabah ia, ia qaulul muhashi akan setengah-setengah adab qadha hajat. Seperti apa? Kata di mil yasari alal yamin. Hak tu sungguh tu. Hak tu orang panggil orang nak qadha hajat, nak masuk jamai tu kena mendahulu kiri kan. Hak tu tak ada qadha hajat lagi, tak ada duduk lagi, baru dah nak masuk tempat dia baru. Hak tu dia panggil adab qadil hajat dengan mana orang nak qadha hajat. Ya tengok boleh tangguh situ. Ada pun kita duk bercara menjauhi daripada beradab atau membelakang kebelak, hak tu ketika duk qadha hajat. Ada pun kata orang nak qadha hajat, adab dianya iaitu mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Kalau nak masuk jambai, nak ingatlah, lakah kaki kiri dulu jalan ikut sin. Nak masuk jamek lakah kaki kiri dulu. Tu adat orang nak qada hajat. Inda duqulil khala ketika masuk jamek tandas. Dan wat ta'awuzi. Tu hak sat ni perbuatan kaki kita tu. Hak ni perbuatan lidah pula. Ta'awuz ni tak berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan. Karena tempat kotor keji tu syaitan suka duduk. Tu sabik tu main duduk lama ni jamek. Nak masuk tu minta berlindung dulu. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca tu dulu nak masuk tu. Ya Allah, aku berlindung dengan kau, dengan nama Allah. Aku berlindung dengan kau ya Allah daripada syaitan yang keji, yang ganas. Syaitan lelaki, perempuan. Masuk. Tu pagar tubuh dulu nak masuk. Pagar tubuh dulu nak masuk. Kalau jamek, kalau tempat qada hajat pun, kita tak nak berat mana situ. Nak sampai ke tempat selalu minta. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ni kata yang kita duk pagar tubuh daripada benda yang ghaib. Patut orang kecek tu, percaya kita mau syirik, mutakti. Syirik ke apa? Ya hajar lagu tu, kita nak pergi tempat lagu tu suruh minta berlindung. Habis tu orang tua dulu nak pergi ke bukit, nak masuk hutan, dia ada cara tu. Sebab tempat dia lah. Lepas kita nak banding dengan cara zuhir pun, kita nak masuk ke kapurian, kita cari dulu ketua. Tengok. Kalau kita kata mari satu rombongan masuk pas kampung ke sini setah. Tak sini ketua dia ada buokir dia suruh kita hari sorang. Tanya, siapa ketua kampung sini? Dia kata, tu rumah tu. Lagi kecek rumah tu, kami mari ni nak menyata ni, kata kami mari nak berehat sini dia tua malam. Kalau izin boleh, kata izin tak payahlah. Kecek dulu, kami mari bukan gapo, mari nak nak ziarah, nak apa. Kena rakyat dulu ketua tu ada ke tidak murid dia mahu. Tengok apa mana ni, ada ayat apa. Ni dia. Apa? Apa sebab apa tu kita pergi mana? Kena awak kira lu dengan tua dia. Ada di pusu tu, tua ada tu. Dia di bangu pakai yub sah tua ada. Kira situ tu, sepak dulu. Kami mari bukan ke apa, tak ada nak apa. Dia ada goda kami lah. Kami nak awak dengar sini ni. Kami nak awak kebun. Tengok ni Nabi Hajar nak masuk jamban ni. Tua tak nampak kali. Dia suruh kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kecek lagu ni, syirik, syirik kamu tak kerti. Mung tak kerti, tak ada syirik orang. Mung syirik. Apa macam nasi selalu tak pakai apa. Tu hari punya. Gitu dah. Ini kita pergi tarik pergi, faham malam. Kita nak masuk tandas, nak masuk tempat qada hajat, berlindung dulu. Tu adab bagi qadil hajat dengan mana? Man yuridu qada al-hajat. Ada pun orang hak penama hak kata menjauhi beradab tu, hak tu bagi orang mutalabbis bi qada'iha bil fi'l. Nampak tu sia kita orang. Wa nahwi zalika. Dan ada lagi umpama-umpama demikian adab dia. Umpama-umpama tu adab dia. Mana tudung kepala kita nak qada hajat tu. Ambil kain mah bagi tak kain dah ni. Nak qada hajat tu. Tu dia. Lepas cara nak selok lagu mana jadi selok jauh lagi. Ya tu buatlah. Berayung duduk hunga betul-betul. Yang dia ada selok duduk dulu. Itu tak? Malaikah duduk bersembuh tu bila-bila. Tak ada arah kau kenakan. Itu hak darurah bukan hak semua. Banyak juga nak mengaji. Aku nak keting berok pun nak mengaji juga. Tengok tu. Pendek kata gini lah. Saya kata wal hasilu, hasilnya seruk harinya gini. Anna ba'dal adabi, bahawa setengah-setengah adab tutupkan hubung kait dengan qada hajat ni, yunasibul mutalabbisa bi qada'il hajati qada' bil fi'li. Ada setengah-setengah adab tu sakuk pak dengan orang sedang bersepakai dengan qada hajat sungguh. Seperti kali jetina bil mazkur sani, seperti menjauhi dari berambang apa dia, menjauhi akan beradab dan membelakang kebelak. Hak tu sakuk pak dengan orang sedang qada hajat. Kata tu kena tafsir qadi dengan mana al mutalabis sebagaimana syekh kita tafsir. Wa ba'daha tahlik pada ba'dal adab. Wa ba'daha dan setengah-setengah adab yunasibu man yuridu qada'aha, munasabah akan orang yang mahu qada hajat. Ha, apa kita dok gi nak gi jambai nak gi berak tu, tu man yuridu. Ha, ada setengah munasabah dengan orang dok nak qada hajat. Bagaimana tafsir oleh Syekh Barmawi seperti kata awudhi wa nahwihi sana, minta berlindung dengan baca doa sana, dan umpama seperti melangkah kaki kiri dulu sana. Ha, nah, wa ba'daha, dan ba'dul adab, setengah adab qada hajat tu yunasibu man faragha. Oh, sudah tu ada lagi adab nak qada hajat, sedang qada hajat, sudah selesai daripada qada hajat, ada adab juga. Allah, masya Allah, orang mukmin yang hidup amalat mana duduk dalam kebajikan setiap saat. Dia panggil, ha, kita tak tahu kan, dia rugilah kita. Jalan utung ada, dia rugi ke kira. Nah, sebab tak kita tak ada otak menego, dia rugi. Orang otak menego dia gi potong kelik potong. Gi ke mana tu kira utung aja orang otak menego. Ha, nah. Wa ba'daha yunasibu man faragha. Setengah-setengah adab qada hajat tu munasabah akan orang yang telah selesai ia daripada qada biha qadail hajat. Seperti gapo? Sudah berak dah, nak tubik dah pada jambe. Kalau tempat berak dalam hutan pun sudah bangun nak tubik, main nak lakah mana dulu? Kata qadimil yamin alal yasar, mendahulukan yang kanan di atas kiri. Ha, nak tubik pada jambe tu, kau tubik kaki kanan dulu. Akah bagi masjid ni. Ha, nah, kita nak masuk masjid mendulukan yang kanan, bila tubik tak lagi mendulukan yang kiri. Ha, tu. Wa wa qaulihi, ha ni hak sudah. Hak sudah ke ada doa pula dah, ada puji-pujian pula dah. Seperti katanya ka qaulihi ka qaliman faragha min qada'iha. Alhamdulillah. Allah mujunya Tuhan. Puji-puji bagi Allah allazi azaqani lazzatahu. Tuhan yang telah beri rasa ia kendaku akan kelazatannya. Oh, lepas berak sedap duduk kat kita. Nah, tengok kata berak dulu ni nak mengaji tak leh. Oh, duduk menekanlah perut, duduk gelisah. Ah, nak faham apa tak masuk. Moga anu dah nak terbaik tu. Kena pergi selesai-selesai dulu. Ah, nah, nak kecil pun tu juga. Lagi pula nak bawa penyakit. Wa abqa manfaatahu. Ah, dalam puji ada. Alhamdulillahillazi azaqani lazzatahu wa abqa manfaatahu. Manfaatahu, dan telah mengekal akan manfaatnya. Hak kita makan tu kan, hak lebih pada manfaat tu nak waktu baik dahlah. Tu dia. Pemasuk dalam kelah dah. Masuk dalam kelah padi, bubuh kerah padi, hak jadi dedak, tu hak manfaat. Hak jadi kenuku, dia tu baik satu tu atau tepat. Hak jadi dedak kecil, pula dedak kasar. Nah, lepas tu hak tak ada pun hak sekal tu, dia hantar tu baik satu lubang seru. Ha tu. Dia tak jadi capu gaul kan, cuba tembus, cuba bedah badan dia, jadi capu lah, sekal dengan apa tak capu pun punah lah. Sepulih perut kita rusak, dia tembus kita kan, punah lah. Ni tu hak waktu baik, kot jalan dia masuk, kot jalan dia sudah proses makanan untuk jadi ke daging darah untuk beri manfaat badan, hak lebih tu hantar tu baik. Lepas kalau tu baik tak onlet tu dah pula dah baik, katanya berak onlet tak, katanya kita tu nah dah, katanya bomo tanya berak molek dah. Padahal ni jawab atas sejak daripada umur tak ada molek lagi berak. Kena juga. Berak juga tak ada molek lagi, duk busuk pun semua. Ha, nakal dia panggil. Nah. Ha, itulah nak ayat atas berak molek tu baik dengan mudah, tu baik dengan senelini. Ha, dia kata wa abqa manfaatahu, apa nak puji siapa? Tak puji Tuhan. Puji Allah Taala. Wa akhraja anni azahu. Ha, itu maksudnya puji lagi tu. Tuhan yang telah mengeluar bawa terbaik ia dari aku ni akan kekejian, boleh dikata azah kerana tahik kecil tu keji, dan boleh azah mana menyakiti. Ha, kalau tak kecil berok jadi menyakitilah kita. Ha, jadi penyakitlah kita. Siapa ok kecil dia pun tak widah. Rasa nak kecil duk kaca ok. Ha, apa lagi kecil tak terbaik, bergelisahlah kita. Bila tu baik dengan molek puji. Ha, molek je deh. Ha, ni hidup kita dalam syukur. Cuma lepas tu wa syamila kalamuhum, dan melengkapi oleh kalam perkataan mereka itu fuqaha. Pokok tu fekah duk kecek mari tu, melengkapi oleh perkataan fuqaha akan ghairal mukallafiha. Hak yang tak mukallaf pun supalah tu. Bukan kata qadil hajat kita gitu wajak budak-budak ikut lah. Ada melekat pi gati akan hak belum mukallaf orang gila apa gitu gini. Dek. Melekat pi tu akan hak yang tak mukallaf pun. Maknanya kita ajar selalulah budak-budak kecil. Adik-adik. Tak boleh kecil hadap entak baik. Ayat dia kita. Kena hadap, tak boleh hadap kot jatuh, hadap kot belak. Ayat dia. Sini memang mudah kata jatuh lah makna tu. Hadap kot hulu hilir. Ayat dia selalu. Lakinil wujubu filijtinabi wan nadbu fi ghairihi. Tetapi sungguh pun kata kalam fuqaha melengkapi belum kalah kalau itu atas budak yang belum kalah tak ada dosa apa lagi, supaya juga orang gila tak ada dosa apa. Sungguh pun melengkapi tetapi wajib pada menjauhi wanadbu dan sunat fi ghairihi, pada yang lainnya. Apa lagi lain pada itina min baqiyatil adabi tu, daripada yang tinggal lagi segala adab-adab. Seperti kata doa apa-apa semua sekali mendahulukan lagi masalah. Tak ni? Lakinil wujubu wan nadbu khobanya bin nisbati liwalihi. Itu khobah situ. Dengan nisbah kepada walinya, wali ghairil mukallaf. Jadi kalau wali dia duk lak, tak salah wali dia. Pak dia tak wayak. Duk ketincang dak konung. Tak payah dak kata. Tah dia tak ada dosa apa lagi. Tu dia. Oleh itu tak kala wajib sunat tu bin nisbati li walihi wali ghairil mukallaf. Fa yajibu alaihi ala walihi. Maka wajib atas wali tu oleh ayat murahu bahawa suruh ia wali hu akan ghairal mukallaf bijtina bil istiqbali wal istidbari. Wajib tah wali lah wajib wayundabu lahu, jadi sunat baginya bagi walihi ayat murahu apa tak ni bijtina bima yati habis. Tengok banyak dah kita boleh hukum tu. Qauluhu istiqbalal qiblati ay ainiha. Tengok jaga lagi. Kata berhadap ke kebelak arti ainyo diri kebelak seperti kita dah hadap semaya itulah. Apa nak tahu mana kita tak nampak ni. Tengok dulu. Yaqinan fil qurbi. Kena winyata lah. Berhadap kebelak seperti kita semaya tu winyata. Kata berhadap kebelak yakin. Kata hadap ain kebelak. Fil qurbi. Yani fi halatil qurbi, ni pada ketika dekat apa? Fi halatil qurbi ai minal qiblah. Kalau kita duduk semaya di masjid. Duduk dekat kena winyata kata yakin, kata tahadap in kiblah. Ada pun orang jauh wa dhannan bil mu'di tak ada yakin. Dan dengan sengkau jadi pada hak jauh, pada ketika jauh kalau kita ni tak nampak. Bukan tak apa kita orang duduk Mekah pun jauh. Duduk kat rumah tak apa. Itu dengan zannan fil mu'di. Wa kaza yuqalu. Begitulah saat ni kita duduk kecap istiqbal. Wa kaza yani kal istiqbal tu lah. Yuqalu dikatakan supa tu lah. Istidbariha istidbaru kiblah. Lepas tu juga makna kena ing. Wa yuhtamalu anna al-murad boleh baca ayat tamilu dan diihtimalkan bahawa murad jihad al-jihad tu liqaulihi fil hadith. Ambil faham daripada hadith. Faham pada hadith ihtimal jihad maknanya kalau kita sini enggak haram hadap kejatuh masalah. Ada jihad membelakangkan daripada jatuh berat hadap kau tenang nanti kau panggil jihad. Dengan dalil liqaulihi kana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis dalam suatu hadis selepas pada Nabi kata apabila mu nak qada hajat mu jangan beradak ke belak dan jangan membelakangkan ke belak. Kalau mu nak beradak juga, walakin syarriqu au gharribu. Ha, tu hujung hadis tu jangan mari sikit je tu. Ha, umi dia ni ada lek bawah. Ha, lek bawah turun pada tu kita mari tengok ambil dia kau tempat nampak kau lu min bukan mayuk khazu min qawlihi wa mai selawat dah. Ha, tu hadis umi dia tu. Kita tengok umi sikit turun kiri dulu. Kama yukhazu min qawlihi sebagaimana yang diambil daripada kata daripada sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin wala ghaitin walakin syarriqu aw gharribu. Ha tu hadis penuh. Ha tu penuh dia. Maknanya idza ataitumul ghaita. Patu ai tu bukan lapar dia tu hak sarah tafsir makna dia. Apabila datang kamu akan ra'id. Ha, ra'id tu mana berkelip pada asal orang. Ra'id mana ayil makanal ladzi tuqda fihi alhajatu. Tu makna ra'id. Apabila datang kamu akan tempat yang nak tunai padanya hajat. Ya ni bila mu nak di nak pergi ke tempat kau berak jing masalan. Fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kamu beradakkan kiblat. Ha tu lari tu menunjuk taharat. Dan jangan kamu membelakangkannya di bauling dengan kecing wala ghaitin dan dengan ha ni ghaib mana berak pula. Ha dengan kecing dan berak tu jangan. Pas kalau nak juga walakin dan tetapi syarriqu. Ha ah syarriqu asa kita apa syarriqu maknanya berhadap kamu akan pihak akan jihad masyriq jihad tanah tu syarriqu. Ah mana ngano syarriqu ai istaqbilu au istadbiru akan jihadal masyriq. Ah berhadap kamu akan jihad ah tanah jihad masyriq timur au gharibu ataupun kamu hadap belakang jihad maghrib jatuh. Ha mesti ada ni. Ha lari tak we hadap ke belah. Lari tak we membelakang ke belah. Suruh hadap ko tenat atau jatuh. Pas kita sini. Pengolah ah. Ha ni nasbah dengan Madinah. Ha nasbah dengan Madinah kan negeri Madinah dia lepas sebelah hilir daripada Mekah. Ha kalau gitu kiblat duk balik hulu. Ha kiblat duk balik hulu Madinah. Sabit je semayah hadap hulu. Ha semayah hadap hulu. Kita sini mayah hadap jatuh. Moga kita lepas balik tenaik. Kalau-kalau Kaabah Baitillah gak sebelah balik itu Baitillah balik naik. Mana kita ni duk balik itu Kaabah duk gini ni itu itu Kaabah. Ha makam Ibrahim kita nak kita balik ni. Ha macam saya kau sikit. Ha itu dia. Adapun Madinah dia duduk sebelah balik apa dia hilir. Ha sebelah balik Haji Ismail. Ha balik Haji Halikum. Ha nah, kalau itu semayah dak hulu. Sebab tu dia kata syarriqu gharibu tak ada mesyikilah. Nah sebabnya orang Madinah. Begitu. Kalau gitu ambil daripada hadis ni tak ni menunjuk kata jihad. Ha bukan nanti ain ke belak dah. Lepas tu dia ada kilah lagi lek bawah lek atas pada hadis tak ni tu. Walau bagaimanapun hak muktamak tu begitulah. Ha, muktamaknya berhadap tiap-tiap kecil berok serupa je. Juga membelakangkan dengan tiap-tiap kecil berok apa dia haram kita berhadap dan membelakang. Ha, kecualinya ada kait hadis. Ha, habis. Ha, kita klik pada kalam musannah sekali lagi capung sarah wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblatil ana wa hiyal ka'batu wastidbaraha fis sahra'i ayil fada. Ha, pada tengah padang. Tapi dengan kait illam yakun. Ha, ni kita boleh pergi cepat pasal kita payah dah saat ni. Kait kata wajib menjauhi itu illam yakum bainahu wa bainal qiblati satirun. Jika tidak ada antaranya antara qadil hajat dan antara kiblat tu tidak ada satirun. Au kana ataupun ada ia satir ada walapi walam yablu sulutai zira'in. Dan tak sampai ia satir tu 2/3 sulut. 2/3 bagi hasta koyak tadilah. Kalau 30 sen panjang hasta kita ni tak sampai 20 sen. Tak sampai 2/3. Au balaghuma atau sampai ia satir tu akhir kedua sulusai zira' sapa tapi wa ba'da anhu. Dan jauh ia pada hajauh ia qadil hajah anhu an satir jauh sani aktara bu'dan aktara. Sebagai jauh yang lebih min salatati azra'in lebih dari 3 hasta. Sengengnya dengan satir itu lebih pada 3 hasta. Serta mano di zira'il adamiyilah. Dengan serta anak ada hasta tangan manusia. Kama qala ba'duhum sebagaimana barang yang berkata seperti bahawa seperti barang yang telah berkata oleh setengah-setengah mereka itu ulama. Jadi musannah kita tadi dia sebut fi sahra bukan kait dalam rumah pun serupa juga. Asabik tu syekh kata wal bunyanu mubtada suku fi hadza ka sahra fi hadzihi khaba dan bermula binaan fi hadza pada ini yang tersebut ni ialah serupa sahra juga. Bukan kata berak di padang haram dengan dia tu tak ada rumah tak apa semata tak juga. Dalam likungnya dalam bangun ni maksud gitu. Dalam bangun ni kita masuk dia ada rumah-rumah utuh ke ada bekas-bekas. Nah masuk berak situ serupa juga tak nanti dia tengah padang. Kasahra'i bisyartil mazkuri dengan syarat-syarat yang tersebut tadilah. Dengan syarat-syarat yang tersebut tadilah. Nulah syarat-syarat tersebut hak daripada kata bisyartil ayil muraddadi baina salatati asya itulah. Wa qawluhu al-mazkuri ay fi qawlihi illam yakum bainahu wa akhir itulah. Illa al-bina' al-mu'adda li qada'il hajati. Malaikan hak ni tak apa. Ada kata saat ni bina'a dalam bina'a tu supaya pada juga dengan syarat tersebut haram makruh betul lah. Dia tak cukup syarat dia haram. Malaika bina'a saat ni tu yang disediakan untuk qadah jadah. Hani fala hurmata fihi mutlaqan. Maka tidak ada haramlah padanya mutlak semata-mata. Apa makna mutlak? Asyiah da tu fa qawluhu fala hurmata fi ay wala karahata makruh pada wala filafal aula. Naam huwa khilaful afdha. Supaya tadi tu kama qalahu syaikhu Ibnu Hajarin haitsu amkana al-mailu 'anil qiblati bila masyaqqati. Kalau sekiranya kita boleh sengeng tak ada payah apa kita tak sengeng tak paling bicenerung sikit tu mana duduk tangga tak afdal. Kurang afdal. Afdalnya kita apa dia kita palinglah kuat lain sekiranya kalau mungkin. Wa qawluhu mutlaqan tahras mata-mata. Apa semata-mata? Ai wujida satiru sama ada didapati satir am lam yujad. Bala rasulu sai zira'i am la. Sama ada sampai satir itu 2 hasta atau tidak. Ba'uda anhu bi aktara min salasatin aula. Jauh darinya lebih pada 3 hasta ataupun tidak jauhnya mahu dekat. Tak ada kira. Nah, ayat kata tak haram semata-mata. Kalau itu kita berak di tempat yang disedia untuknya, kecil di tempat yang disedia untuknya, tak haram semata-mata. Itu dia. fala hurmata fi qauluhu illa al-bina al-mu'adda. Ha, situ ada kritik sikit. Law asqatal bina'a, kalau pegugu ia syarah ni tak sebut, kalau tak sebut al-bina, kata gini selalu illal mu'adda. Ha, tu pegugu lah pak al-bina. Lakana awla, ha, lebih molat kata dia. Lakana isqat tu lebih molat. Ha kan? Liyashmalal mu'adda, supaya melengkapi ia al-mu'ad itu, akan al-mu'adda fi sahra. Ha, hak jadi sedia pada padang. Dan ha, tu dia. Kalau kita kata illal bina dia, nak bangun ni ya. Tak ada bangun ni tengah padang, tak masuk ah. Ha, supaya nak melengkapi gati. Ha, tengah padang apa kalau ada kita buat tempat untuk qada hajat. Awak tempat untuk qada hajat situ. So, nak berak pergi situ, nak berak pergi walahat tengah padang, padang pun orang tak ada lah kita kata. Ha, tu dia. Tu buat tempat khah situ. Supo juga, supo dengan bina eh juga. Ha, sabit dia kata molat tu saya kata illal bina lah. Takut tak termasuk fadha. Ha, ayat molat. Aliyashmalal mu'adda fi sahra. Jadi, wa yasiru mu'addan bi qada'il hajah. Supaya melekapi akhir ia disedia pada sahra, patu wa yasiru dah jadilah ia al-mu'adda fi sahra, jadi mu'addan patu ah bi fi qada'il hajah fihi padanya walau maratan. Nah, dan walaupun sekali apa berat sekali panggil mu'addan kan ma'al azmi adakah. Walaupun qada sekali tapi serta azam hati alal audi ilaihi, bila nak berat lagi situ oh senang berat situ orang tak ada. Ha, ya ada kita kada setuju pak nak taruh barang apa ada pak setuju juga gitu kan. Ha, gipah berat situ ah sini berat sini pula senang sini. Ha, tu dia pandai kata walau sekali pun serta azam hati nak kembali pula bila nak qada hajat. Maka tepat tu gugurlah, gugur daripada harat. Wa hadza fi ghairi al-kana wa amma hiya fatasiru mu'addatan bi tahyiatiha li qada al-hajat fiha wa illam tuqda fiha bil fa'l. Kana ni tak ingat apa nak sepakan kalau buku kandai tu panggil deh. Tengok luar kaya lagi. Wa kharaja bi qawlina, klik syarah sikit. Wa kharaja bi qawlina al-ana, dan telah keluar dengan kata kami al-a. Saat ni kaya kait sikit tu, haram hadap kebelah hak la ni. Nak keluar hak mana tu? Keluar oleh makana barang yang telah ada ia barang qiblatan awalan, barang yang adalah ia jadi kebelah dulu, hak dulu. Kebelah hak dulu. Mana kebelah dulu? Baitil Maqdis. Ha, boleh baca dua. Baitil Maqdis atau Baitil Muqaddas. Kalau ada baca Muqaddis tu atau tak kenalah silap lidah orang awal. Dekat dia turut-turut apa ke kita petuk tu baca Baitil Muqaddis. Tak kena Muqaddis Allah Taala yang menyucikan. Baitil Muqaddas. Dengan bahasa isim mabrur. Ni dengan isim makan Baitul Maqdis. Nah, ataupun bentuk mustadami. Seperti Baitul Maqdis. Kita pergi ke belak dulu ni. Mana? Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah di duduk Madinah, semayah hadap ke Baitul Maqdis. Sahabat nak ambil hati nak buat apa, nak pelepas dalih puak Yahudi. Dia kata kami tak boleh ikut kamu Muhammad kerana kita belak semayah tak sama, dia kata. Kamu hadap ke Kaabah di Mekah, kami hadap ke Baitul Maqdis. Jadi nak ikut tak boleh, kebelak tak sama. Dia kata. Lalu tu Nabi SAW kata setengah dengan ijtihad dia, kata setengah dengan wahyu dari Allah izin kepada dia semaya hadap ke Baitul Maqdis. Seolah-olah Tuhan nak zahir keburukan. Dia orang ni dia dalih pergi dalih terjauh turut pergi. Cuma pak tak turut anak lah. Turut banyak nak tarik belakang tu. Kalau tak beli motor sing ngaji ayah aku beli. Ha, tengok udah nak ngaji mati dekat. Ni klik dah apa nak motor. Ha, tak apa wei nak motor. Nak ngaji sungguh, ha, tak apa nak ngaji sungguh beli motor. Ngana wei, tak nak ngaji sungguh duk gaji ah. Ha? Kan ngaji gajilah. turuk. Lepas tu berambudak ni kau duk turuk lama dah mu ni. Iya, dia ambil bekan boleh. Boleh lah. Ha ni apa tu? Tak kala dia mu duk berdalih gitu habialah turuk gitu. Semaya hadap ke Baitul Maqdis tu panggil kiblat awalan. Kiblat dulu. Lama mana tu? Kata setengahnya apa dia 16 bulan. Kata setengahnya 17 bulan. Makna kata setahun 5 bulan. Nah. Kata setengah tahun 4 bulan, setahun 4 bulan dia semayah dak ke Baitul Maqdis, awal-awal duduk Madinah. Tak jadi juga. Ha apa saat ni nak ngaji boleh putus, belum putus kau dah tu pe. Ha. Tak ada dah. Lalu itulah Nabi SAW pun cinta dia renu ingat pada Kaabah. Mula tak jadi dah demo ni. Dalih bahu sahaja ni. Renu Nabi. Lalu tu Allah Ta'ala turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Semaya paling ke Kaabah mula. Siapa akan learning? Habis atas kiblat learning. Ini. Kalau kita nak keluar kiblat dulu. Apa dia kharaja? Fastikbaluhu wastidbaruhu. Maka bermula beradakannya kan Baitul Maqdis ataupun makana kiblatan awalan tu. Dan membelakangkannya makruhum jauh. Duk tangan makruh. Tak molek jugalah. Itu dia. Habis. Lepas tu ada kait-kait panjang pula depan tu. Qauluhu. Tak sapa lagi. Tak. Fastikbaluhu wa tidbaruhu makruhu. Wa tazulul karahatu dahilai karahah. Mana tak jadi makruh. Bima tazulu bihil hurmatu fil ka'batil musyarrafati. Mana hilai makruh dengan barang yang hilai dengannya oleh haram di cakap Kaabah ni lah. Mana gapo kita buat gana tak haram. Sini pun dia kita buat sepatu tak makruh. Minas satiri. Gapo matazulu bih. Minas satiri daripada ada satir. Bisyartihi dengan syaratnya syarat satir. Cukup dulu. Wa yajtanibu nadban qadil hajati al-baula fil ma'ir rakibi. Wallahu